Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan Maulid Sumtu Durar, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah bisa kita istiqomahkan ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Kajian kitab Al-Hikam. Meskipun cuma dikit, Jumat depan kita sambung lagi, Jumat depan kita sambung lagi. Kita akan belajar pada hikmah yang pertama. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Kata Sayyidi Ibnu Athaillah Al-Askandari radhiyallahu taala anhu, salah satu tanda, min, salah satu tanda bergantungnya seseorang pada amal, bergantungnya seseorang pada amal soleh yang dia lakukan adalah nuksanur roja inda wujudiz zalal, berkurangnya harapan dirinya kepada Allah ketika ia terpleset dalam berbagai kesalahan atau dalam berbagai dosa. Satu kalimat hikmah ini mungkin kita akan pelajari berminggu-minggu, karena ini merupakan salah satu inti daripada Hikam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu, dan diletakkan pada mukaddimahnya. Dan ini yang banyak sekali umat manusia salah dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah akidahnya, salah keyakinannya, salah cara pandangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Athaillah mengatakan min alamatil i'timadi 'alal 'amal. Salah satu tanda orang yang bergantung bersandar pada amal. Berarti kalau kita tahu bisa dijadikan sandaran, sesuatu ini pasti sesuatu yang besar. Tidak mungkin sesuatu yang kecil, yang lemah kita jadikan sandaran. Tidak mungkin sesuatu yang sedikit kita jadikan sebagai sebuah harapan. Artinya di dalam bait yang pertama ini, Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita semua, seorang salik, seorang yang berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus punya amal soleh yang banyak. Dia harus punya amal soleh yang banyak. Apapun itu amalnya, entah dalam bentuk sholat, entah dalam bentuk puasa, entah dalam bentuk zikir, entah dalam bentuk sedekah, entah dalam bentuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu, berbagai amal harus sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin thalibul akhirah, orang yang cari akhirat, amalnya sedikit, enggak mungkin. Jadi enggak ada judulnya sufi sedikit amal, enggak ada. Enggak ada judulnya pencari akhirat kok amalnya sedikit, enggak ada. Seperti pencari dunia, orang yang pengin kaya, orang yang pengin sukses, dia akan bekerja semaksimal mungkin. Dia akan buka perusahaan sebanyak mungkin. Dia akan bekerja pagi, siang, sore, dan malam untuk mendapatkan kekayaan duniawi, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau orang mau cari kekayaan duniawi, keuntungan duniawi, dia pun harus bekerja pagi, siang, sore, dan malam. Dia pun harus membuka berbagai bentuk pekerjaan. Maka kita sebagai thalibul akhirah, jangan beralasan yang penting rahmatnya Allah, yang penting kasih sayangnya Allah. Orang masuk surga dengan rahmatnya Allah, kemudian melupakan amal soleh. Itu bukan ajaran para awliya dan solehin, bukan ajaran para ulama, dan bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW, yang dicontohkan para sahabatul kiram, yang dicontohkan keluarga Rasulullah, yang dicontohkan oleh para awliya wa solehin, yang dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, orang-orang yang soleh, mereka mengejar akhirat dengan memperbanyak amal soleh. Jadi jangan salah, kadang ada orang yang menjadikan hikmah yang pertama ini alasan untuk malas amal. Ya, alasan untuk malas amal. Justru ciri-ciri orang yang soleh banyak amalnya. Orang soleh banyak amalnya. Contoh, kita lihat dulu dari baginda Muhammad SAW. Kedua tuna, suri teladan kita semua. Coba lihat, pernahkah Rasulullah SAW bermalas-malas dalam beramal? Baca sejarah saja, gak pernah. Dikatakan hatta tawarramat qadamah, Rasul itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Orang yang sholat sampai kakinya bengkak itu kira-kira malas atau giat? Giat kan? Kira-kira sholatnya berdirinya sebentar atau lama? Lama. Rasulullah giat dalam sholat. Kemudian dalam berpuasa, coba kita lihat. Diceritakan puasanya beliau terkadang kelihatan puasa terus, terkadang beliau kelihatan tidak berpuasa. Artinya, Rasul yang sudah dijamin masuk surga, masih giat berpuasa. Kemudian beliau mengajarkan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, o kama qala sallam. Jangan kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Artinya, beliau mengajarkan, usahakan berbuat baik setiap saat. Apapun kebaikan itu jangan diremehkan. Meskipun kamu singkirkan gangguan dari jalan. Lalu bagaimana dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW? Kalau kita lihat mujahadah istri-istri Rasulullah SAW dalam amal soleh. Sampai di antara beliau-beliau itu di Ramadan, Qiyamul Lail, sampai memasang tali. Sampai memasang tali untuk berpegangan dalam sholat agar tidak ngantuk. Meskipun kemudian diingatkan sama Rasulullah, jangan memberatkan diri sampai seperti itu. Tetapi beliau-beliau betul-betul amal soleh sebanyak mungkin. Kemudian kalau kita lihat sahabatnya Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah, apakah ada sahabatnya Rasul yang malas-malasan? Gak ada. Semua sahabat Rasul giat amal soleh. Kemudian kalau kita lihat para tabi'in, kita lihat tabi'i tabi'in. Coba kita lihat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ada judulnya Imam Syafi'i malas? Ya ada. Cari ilmunya giat, ngajarnya giat, baca Al-Qur'annya giat, salat malamnya giat. Itu Imam Syafi'i. Imam Malik sama. Imam Abu Hanifah, kita baca secara Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, di tempat di mana beliau meninggal dunia sudah beliau khatamkan Al-Qur'an 5000 kali khatam. Itu menunjukkan mujahadahnya luar biasa. Kemudian kita lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi Ali bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Beliau itu salat malamnya 1000 rakaat setiap malam. Kira-kira 1000 rakaat itu banyak atau sedikit? Kita ba'diyah isya saja keter suka hilang. Beliau 1000 rakaat. Kita ba'diyah setelah salat isya 2 rakaat itu pun buat kita beratnya luar biasa. Ramadan kemarin alhamdulillah salat tarawih 20 rakaat dijalankan dengan baik. Ramadannya pergi, maka qiyamul lailnya juga betul. Salat witir 3 rakaat tiap malam Ramadan, giat luar biasa. Ramadannya pergi, witirnya juga pergi. Ini kita beda dengan para sahabat, beda dengan tabi'in, beda dengan tabi'i tabi'in. Beliau-beliau ibadahnya luar biasa. Itu yang laki, ya, di kalangan tabi'in yang laki. Lalu bagaimana perempuannya? Tabi'i tabi'in, orang-orang solehnya. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu taala anha. Wanita satu hari juga sama, salat sunnahnya 1000 rakaat. 1000 rakaat salat sunnahnya. Kemudian kita lihat ke belakang, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf radhiyallahu taala anuh. Beliau satu hari khatam Al-Qur'an 8 kali. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Kemudian kita lihat setelah beliau, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anuh, yang menyusun Wirdul Latif, yang menyusun Ratibul Haddad, meskipun tunanetra sejak usia 4 tahun. Tunanetra sejak usia 4 tahun. Tetapi waktu TK di playgroup, bahkan belum masuk TK, playgroup umur sekitar 3 tahun 4 tahun itu, beliau selesai dari belajar melakukan sholat sunnah 100 rakaat hingga 200 rakaat. Setelah itu beliau jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Masuk masjid, keluar masjid, masuk masjid, keluar masjid, cuman untuk mengamalkan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal masjid di kota di mana beliau tinggal, yaitu kota Tarim Hadramut, di masjid itu jumlah masjidnya sebanyak hitungan hari dalam satu tahun. Tiap hari beliau jalan-jalan dari satu masjid ke masjid yang lain. Mirip dengan kita dari satu mal ke mal yang lain. Mirip kan ya? Dari satu mal ke mal yang lain. Sudah mirip jalan-jalannya, cuman tempatnya yang berbeda. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalau kita lihat setelah beliau, Sahibul Maulid Simtud Durar, kita mengenang ya sedikit. Kalau orang-orang soleh ini amalnya banyak. Jadi jangan kita berpegang pada hikmah yang pertama dari Hikam Ibn Athaillah, kemudian seakan-akan amal itu enggak penting. Salah. Justru Ibn Athaillah ini mengingatkan orang-orang yang amalnya hebat. Orang-orang yang amalnya hebat, seorang salik yang berjalan pada Allah itu mengamalkan sunnah sebanyak mungkin. Al-Habib Abdullah bin Haddad itu dikatakan semua sunnahnya Rasulullah SAW sudah aku amalkan. Sehingga beliau di masa tuanya, beliau itu manjangkan rambutnya. Ketika ditanya, kenapa rambutmu engkau panjangkan? Beliau katakan, ini satu sunnah Nabi yang belum sempat saya amalkan. Karena Nabi pernah rambutnya panjang dan Rasul pernah rambutnya pendek. Sunnah Nabi yang rambut panjang ini belum aku amalkan. Sedangkan semua yang lain sudah aku amalkan. Bisa kita bayangkan seseorang yang sudah mengamalkan semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti ilmunya luar biasa. Al-Habib Ali Sibil Maulid Simtud Durar. Beliau ini kalau terawih seperti yang sudah kita ketahui. Setiap terawih khatam 10 juz. Setiap terawih khatam 10 juz. Beliau ketika belajar di Mekah dan di Madinah bersama ayahnya. Itu beliau kalau habis sholat ziarah ke makam Nabi. Beliau baca Dalailul Khairat itu juga khatam. Ya baca Dalailul Khairat khatam sekali ziarah sekian kali. Sementara kita-kita ini diajak baca maulid aja udah ngantuknya luar biasa. Capeknya luar biasa. Dalailul Khairat sama Simtud Durar ini tebelnya jauh tebel Dalailul Khairat. Tapi beliau-beliau bersemangat membacanya. Sedangkan kita ngantuk mendengarnya. Perbedaan yang sangat jauh. Alhamdulillah udah niru ngamalin. Cuman bedanya sangat sangat jauh. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalau kita lihat orang-orang di zaman ini pun banyak orang-orang soleh. Kita lihat Habib Zain bin Sumit. Mata'an Allah bituli hayati. Habib Zain bin Sumit yang ada di Madinah sana masih hidup, semoga Allah manjangkan umurnya. Itu beliau punya buku kumpulan wirid. Dan dalam buku kumpulan wirid yang tebel itu ya, yang tebel, itu wirid beliau tiap hari dari mulai pagi sampai tidur. Semua dilakukan. Kalau kita lihat buku wiridnya, kita akan bingung. Kapan ini bacanya? Kapan ini mengamalkannya? Kalau jalan selalu membaca sholawat pada Rasulullah SAW. Kalau duduk selalu baca sholawat pada Rasulullah SAW. Sementara kita ini diajak baca sholawat. Sholawatnya udah habis. Waktunya masih turah banyak sekali. Maksudnya kalau orang-orang sholat itu kehabisan waktu. Kalau kita banyak waktu yang terbuang sia-sia. Orang-orang sholat sebelum kita bahkan zikirnya. Beliau diantaranya tidak mau makan sesuatu yang tidak ditumbuk. Tidak mau makan sesuatu yang tidak ditumbuk. Maunya makanannya semua ditumbuk. Dulu belum ada jus. Dulu belum ada jus. Jadi nasi itu ditumbuk biar lembut. Ya semua ditumbuk. Kalau sekarang di jus. Saat ditanya, kenapa engkau makan seperti ini? Kan rasanya enggak seperti kalau enggak ditumbuk. Rasanya berkurang nikmatnya. Beliau mengatakan, saya udah hitung. Selisih waktu makan yang ditumbuk dengan makan makanan yang tidak ditumbuk. Itu ada selisih waktu sekian menit dalam waktu tersebut, waktu ngunyah ya. Waktu untuk mengunyah makanan yang ditumbuk sama mengunyah makanan yang tidak ditumbuk. Artinya kalau yang ditumbuk tinggal telan. Yang enggak ditumbuk ada waktu ngunyahnya. Selisih waktunya itu bisa saya gunakan untuk baca kalimat tasbih sekian puluh kali, sekitar 70 kali. Jadi sia-sia waktu saya kalau saya buat ngunyah. Lebih baik digunakan untuk baca tasbih 70 kali dan makanannya kurang enak dikit enggak jadi masalah. Kalau kita waktunya terbuang sia-sia. Beda atau sama? Sudah amalnya beda kemudian gaya. Udah enggak usah berpegang pada amal, berpegang pada rahmatnya Allah. Ini salah. Bukan seperti itu. Orang-orang yang amalnya besar ini, ya, kemudian diingatkan oleh Ibn Athaillah. Kalau kamu bersandar pada amal solehmu, kamu salah. Meskipun kita disuruh mengandalkan amal soleh. Karena amal soleh min Athaillah. amal soleh itu karunianya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ali dalam doanya yang kita jadikan doa akhir majlis di Masjid Ar-Radhah, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah kesenanganku, sururku, kebahagiaanku dalam taat kepadamu. Jadi kalau taat itu senang, kalau taat itu bahagia. Jadi bahagianya cuma kalau taat, senangnya cuma kalau taat. Jadikan hidupku seperti itu. Bagaimana kita tidak beramal soleh, sedangkan di Al-Quran dikatakan alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh diperbanyak sebanyak-banyaknya, hanya saja syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat dan ketentuan berlaku nanti akan saya jelaskan Jumat yang akan datang. Setuju? Nah, ini ada sedikit renungan dari majelis ini. Majelis malam hari ini ada renungan. Kira-kira tadi dengar kosidah-kosidah yang dibacakan, hatinya tenang atau enggak tenang? Tenang dan senang atau cuma tenang tok? Tenang dan senang. Tidak semua orang bisa merasakan ketenangan yang kita rasakan, dan tidak semua orang bisa merasakan kesenangan yang kita rasakan. Kita dengar, Rabbi khalaq taha min nur, dengan suaranya Syekh Ali Maksum dan kawan-kawannya itu. Antal amin, itu hati kita seperti dibawa terbang gitu ya. Senang gitu, engkau yang sangat dipercaya, engkau al-amin ya Rasulullah. Dan syair-syair tadi menyenangkan hati kita. Kenapa hati kita bisa senang dibacakan syair-syair tadi? Karena 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah manggil kita semua. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf." Ruh itu seperti bala tentara yang berkelompok-kelompok. Kita tahu pasukan perang zaman Nabi dan sebelum-sebelum Nabi dan setelah Nabi, orang-orang yang berperang itu ada barisan sayap kanan, ada barisan sayap kiri, ada barisan pasukan bagian depan, ada bagian belakang. Kata Rasul SAW, al-arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh manusia seperti bala tentara perang yang berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha talaf, siapa ruhnya yang di alam sana itu berada dalam satu kelompok, kalau bahasa saya di alam sana satu RT, satu RW. Ruhnya satu RT, satu RW, fama ta'arofa mihak talaf, saling mengenal, maka di alam dunia ini dia akan saling mengenal dan bisa bersatu. Dan di alam sana ruhnya itu beda RT, beda RW, yang satu kok kelompoknya ruhnya sayap kiri, yang satu ruhnya sayap kanan, meskipun orangnya baik semua. Fama tanakara min haktalaf, beda kelompoknya di dunia ini, walaupun ketemu tinggal satu rumah, satu, jangankan satu RT, satu RW, satu rumah, tidak mungkin hatinya bisa bersatu, tidak mungkin salah. Ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Lah, faedahnya apa? Berarti di alam sana ada ruhnya wali, betul? Ada ruhnya nabi, betul? Ada ruhnya rasul, betul? Dan ada ruhnya orang-orang lain, benar? Nah, kalau di alam sana bersatu, berarti di alam sana saling mencintai, betul? Nah, yang di alam sana saling mencintai, kalau ada di dunia ini, maka mereka akan tetap saling mencintai meskipun tidak bertemu. Karena Allah tidak suka memisahkan dua orang yang saling mencintai. Allah tidak suka memisahkan dua orang yang saling menyayangi. Sudah menjadi sunnatullah fil alam, yang saling mencintai akan dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya enggak ngomong cinta, ini cinta-cinta dunia ya. Ini cinta ruh, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cinta suami istri, bukan cinta orang satu dengan orang yang lain, tapi cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang cinta karena Allah, maka Allah akan mempertemukan cintanya selama-lamanya. Karena itu Rasul bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Menarik hadis ini. Di alam sana kita udah kumpul sama Nabi. Di alam sana kita udah kumpul sama Rasul. Di alam sana kita kumpul sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Di alam sana kita kumpul dengan Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Di alam sana kita kumpul dengan Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Di alam sana kita kumpul dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampai alam dunia, ternyata Habib Abdullah Al-Haddad solatnya satu hari 100 rakaat sampai 200 rakaat. Sementara kita sunnahnya cuma 2 rakaat. Ya, di alam sana ya kita cinta dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata di alam dunia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ilmunya, ibadahnya luar biasa. Di alam dunia ilmu kita sangat sedikit dan ibadah kita juga sangat sedikit. Jangan khawatir. Asal ada mahabbah, ada cinta, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kalau kita cinta pada beliau-beliau itu, nanti akan dikumpulkan di kelompoknya meskipun amalnya enggak cukup. Lah yang angkat apa? Cintanya. Karena punya cinta. Renungannya begini. Boleh nanya. Di sini penggemar sepak bola enggak? Ada penggemar sepak bola? Coba angkat tangan. Jangan malu, enggak apa-apa. Penggemar sepak bola coba angkat tangan. Perlu kasih contoh dulu kelihatannya ini. Daripada saya ngomong penggemar artis. Ya. Yang penggemar MU, Manchester United, coba angkat tangan. Jangan malu-malu. Malu-malu semua ini. Ya, ada MU, ada apa lagi? Barcelona lah, itu kelihatan kan penggemar tuh. Ya. Barcelona, apa lagi? Hah? Real Madrid. Ya, apa lagi? Apa lagi? Persija, nah gitu loh, lokal disebut. Persija, apa lagi? Ayo, ini penggemar-penggemar bola banyak di sini pasti ini. Apa lagi? Persis Solo, ya. Apa lagi? Udah banyak pokoknya ya, klub-klub sepak bola. Saya kasih gambaran. Misal, pemain sepak bola kelas dunia. Pemain sepak bola kelas dunia. Datang ke Solo. Dari MU misalnya, datang ke Solo. Kemudian dikasih tahu, ini di Semanggi, di Majlis Ar-Raudhah, fans-fansmu lagi berkumpul. Kira-kira kamu mau gak nyamperin mereka? Oh bangga. Di Semanggi. Di Semanggi, di Majlis Ar-Raudhah, ada fans saya gitu ya. Iya, mau. Oh mau dia. Datang dia. Kira-kira kenal atau gak kenal? Kenal gak? Oh, jenengan macul, beliau sepak bola kok. Kenalnya dari mana? Ya kan? Jenengan macul, nyangkul. Beliau main sepak bola. Jenengan yang rusak rumput, beliau yang main-main di atas rumput. Kenalnya dari mana? Ternyata cuma ada satu yang mengikat. Yaitu apa? Mencintai sang pemain. Betul? Maka begitu pemain ini tampil, maka yang hadir mengatakan, betul gak itu? Melambaikan tangan. Terus jawabannya apa dari pemain tadi? Betul kan? Terus jawabannya, fans saya, gimana kabarmu? Baik. Subhanallah. Ini orang yang dari luar negeri, bisa kumpul dari Semanggi dan sekitarnya, cuman punya satu kesamaan, meskipun kerjaannya beda-beda. Sama-sama cinta sepak bola. Dan nanti di alam kubur, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan manggil, mana fans-fans saya? Mana fans-fans saya? Beliau enggak nanya, kamu sholatnya itu sunahnya berapa rakaat atau hari? Enggak. Mana fans saya, mana? Saya, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya itu. Haibana Al-Habsi juga akan nanya, mana fans saya yang biasa baca Simtudurur? Oh saya, Haibali, saya ini biasa Simtudurur, ayo nih fans saya. Ini berkat kita ngefans dengan orang-orang yang soleh, nanti di alam sana, mereka beliau-beliau akan manggil kita semua. Lah kalau udah dipanggil, berlakulah sabda Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Terakhir, kuncinya di sini. 1400 tahun yang lalu ternyata Nabi sudah manggil fans-fansnya. Fans-fans beratnya Rasulullah SAW. Pecinta-pecinta Rasulullah. Ketika Rasul lagi duduan sama sahabat, Nabi itu merasa kehilangan sesuatu. Merasa kehilangan. Kenapa? Karena di alam ruh sana kumpul dengan umatnya yang luar biasa. Nah, ini kok sekarang gak ada ya? Yang ada kok sahabat-sahabatku. Di mana mereka? Oh, mereka ada di akhir zaman. Mereka ada di akhir zaman. Maka Rasul mengatakan, sungguh aku kangen pada saudara-saudaraku. Saya mau nanya, orang kangen itu sudah pernah ketemu belum? Salah. Maksudnya enggak pernah ketemu kangen? Nanya saya, orang kangen itu sudah pernah ketemu belum? Sudah pernah ketemu, sudah pernah main, sudah pernah duduk bersama, sudah pernah makan bersama, terus pisah. Pisahnya cukup lama, pisahnya sangat jauh, sudah jauh dan lama. Maka Rasul yang dulu di alam sana bergaul dengan umatnya di alam arwah, duduk dengan umatnya di alam arwah, duduk dengan pencintanya di alam arwah. Ketika tiba di alam dunia, Rasul kumpul dengan sahabatnya, Rasul mencari mana yang lain. Oh, ternyata jauh di akhir zaman. Maka Rasul mengatakan, sungguh aku kangen. Yang hebat, Rasul dulu yang kangen tuh. Sungguh aku kangen kepada saudara-saudaraku. Dan sahabat ya kaget tuh ya. Cemburu, sahabat tuh pencemburu. Masuk pecinta Nabi, terus dengar kalimat, aku kangen sama dia, kaget tuh ya. Seperti jenengan lagi duduk ya bersama orang yang jenengan cintai. Kemudian ngomong orang lain, aku kangen sama dia. Kira-kira cemburu enggak itu? Ya cemburu, sahabat cemburu. Langsung sahabat itu respon ya. Mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Rasul mengatakan, oh bukan. Kalau bahasa saya bukan bahasa Rasul ya. Sepurone engkang kata. Mohon maaf, bukan kalian. Kalian ashabi, kalian sahabat-sahabat saya, kalian sahabat-sahabat saya. Oh ikhwani, kalau saudara-saudaraku dengan kata ikhwan. Saudara-saudaraku, bayangkan loh. Saudara, dulur, sedulur saya. Orang-orang yang akan lahir di akhir zaman. Mereka belum pernah melihat aku. Mereka beriman kepada aku. Dan mereka rela mengorbankan seluruh hartanya, dirinya, keluarganya. Demi sekali untuk melihat aku. Aku sungguh rindu kepada mereka semua. Pertanyaan saya sebagai penutup majelis ini. Mungkinkah cinta Nabi bertepuk sebelah tangan? Gak mungkin. Karena Nabi sekali mencintai, pasti orang itu juga cinta sama Nabi. Nabi gak gampang-gampang mengutarakan cinta. Anda kalau mengutarakan cinta bertepuk sebelah tangan kan sakit toh? I love you. Ya terserah, aku gak love kamu kok. Sakit atau gak sakit? I love you so much. Ya gak jadi masalah, aku gak love kamu. Terserah kamu mau love me, I don't, saya gak love kamu. Betul kan? Itu sakit atau gak sakit? Sakit lah. Nabi mengatakan, aku kangen. Nah, kira-kira yang dikangenin Nabi itu kangen atau tidak? Sangat kangen. Lah ini cinta Rasul enggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Lah kira-kira tangan satu yang nyambut tangan Rasul itu siapa kalau bukan kita-kita ini? Siapa yang di hatinya bisa muncul rasa kangen juga, aku kangen sampai ya Rasulullah nangis. Ya Nabi salam alaika nangis. Sampai teriak-teriak al-madad ya Rasulullah nangis lagi. Sampai kangen padahal yang enggak pernah ketemu Rasulnya di alam dunia ini loh ya. Di alam sono saya yakin kita udah kumpul tuh. Ya, belum pernah ketemu, belum pernah duduk, cuman dengar ceritanya, bisa kangen. Lah kita-kita ini, alhamdulillah, syukuri orang-orang yang luar biasa. Karena udah dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yuk kita pupuk kerinduan kita semakin dalam lewat majelis-majelis seperti ini. Hadirin, setiap Senin, usahakan yang mampu hadir di sini. Salat Isya berjamaah, kemudian kajian fikih tasawuf. Fathul Ilah bersama Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Kemudian setiap Rabu sore khusus ibu-ibu dari jam 4 sampai menjelang maghrib itu ada semaan Al-Quran. Kemudian dilanjut dengan kisah wanita-wanita solihah saya yang ngajar. Kemudian Rabu ba'dal Isya, habis sholat Isya berjamaah ada kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah sampai sekitar jam 8, jam 8 seperempat. Kemudian silahkan dilanjut ke tempat Habib Syekh di Ahbabul Mustafa. Kamis pagi mulai bulan September insyaallah jam 6 pagi ada kajian tafsir. Ada kajian tafsir. Kemudian setiap Jumat malam Sabtu majelis ya seperti ini. Kalau Jumatnya Kliwon ada pembacaan Maulid Simtud Duror. Dan ingat ada satu tambahan lagi, setiap Kamis malam Jumat Kliwon. Kamis malam Jumat Kliwon jam 8:30 malam di Masjid Ar-Raudhah diselenggarakan salat sunnah tasbih. Sholat sunnah, tasbih, dan pembacaan Yasin Fadilah. Yasin Fadilah. InsyaAllah sholat tasbihnya akan diimami Habib Husin bin Anis. Itu setiap malam Jumat Kliwon. Berlaku secara umum untuk pria maupun wanita. Jam 8:30. Cuman datangnya jangan 8:30, pasti telat. Karena kalau tasbih telat kan repot. Ya datangnya usahakan jam 8, 8:15 sudah datang. Yang berminat hadir gak usah pakai daftar. Langsung saja hadir dan semuanya gratis 100%. Ya, semuanya gratis 100%. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita bacakan Al-Fatihah. untuk semua yang menitipkan doa kepada kita, baik dari keluarga kita maupun kepada teman-teman kita. Khususnya untuk Bapak Soeharno, Bapak Joko Santoso, Bapak Sarjono, kemudian untuk Warjios Sultan Siri bin Saud, kemudian juga untuk Ananda Nabila Idris, ya, yang ulang tahun. Jadi untuk yang ulang tahun maupun yang sedang punya hajat atau sedang bermasalah ataupun yang sedang sakit, semoga yang sakit sembuh, yang punya masalah selesai masalahnya dan dapat jalan keluar yang baik. Yang lagi ulang tahun semoga menjadi anak yang soleh dan solihah ila yaumil qiyamah. Kemudian bagi anak yang baru lahir, yaitu Ananda Jihan Talita Ulfa, anak keempat dari Syekhuddin, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berguna bagi agama Allah Subhanahu wa taala, nusa dan bangsa. Dan semoga Allah Ta'ala juga menjadikan bangsa Indonesia ini di hari kemerdekaannya 17 Agustus menjadi bangsa yang semakin barokah, dilindungi dari segala keburukan-keburukan dan bencana, dijadikan penduduk dan pemimpin-pemimpinnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-hadziniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Al-Fatihah. Saya besok pagi insyaallah mau jalan agak jauh ke Hong Kong. Mudah-mudahan ya perjalanannya barokah. Selamat dunia, selamat akhirah. Kembali ke tanah air, ke Solo ya, dalam keadaan sehat wal afiah dan membawa keberkatan dari Allah Ta'ala. Ali hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Jangan pulang dulu, bentuk formasi 4 atau 3, kita santap hidangan yang ada sebagaimana biasanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak, raghibun fi ridhaak, mustaslimun liqadhaak, faktubni min awliyaak, wasluk bi sabila hudaak, wa alhiqni bi asfiyaak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.